Keutamaan dari bisa. Namanya satu sama. Surah Al-Fatihah diberi nama Fatihatul Kitab. Fatihatul Kitab. Kenapa diberi nama Fatihatul Kitab? Li'annaha, karena surah Al-Fatihah tersebut tuftatahu biha kitabatul masahih. Karena surah Al-Fatihah tersebut kitabatul masahih menjadi pembuka. Tuftatahu biha, dengan surah Al-Fatihah itu dibuka. Apa yang dibuka? Kitabatul masahih, kitab mushaf Al-Qur'an tersebut. Maka kalau kita membuka surah, membuka mushaf, buka mushaf Al-Qur'an, maka surah yang pertama adalah Al-Fatihah. Nah, mushaf itu dibuka dengan surah Al-Fatihah. Maka dikatakan Fatihatul kita, maka disebut Fatihatul kita. Fatihah pembuka Al-Kitab, yaitu Al-Qur'an. Pembuka bagi Al-Qur'an. Ini nama yang pertama. Kemudian nama yang berikutnya Watu Sama. Kemudian Al-Fatihah diberi nama pula Ummul Qur'an. Ummul Qur'an, induk dari Al-Qur'an. Kenapa demikian? Li'anna Qur'ana, karena sungguhnya Al-Qur'an itu yaduru ala matastamilu alaihi hadihi surah minal ma'ani. Karena Al-Quran itu yaduru, berporos, berpusat, memusat atau berporosnya ala matastamilu alaihi, yang pusat tersebut meliputi Al-Quran tersebut. Pada surat Al-Fatihah itu meliputi hadhihi surah minal ma'ani. Makna-makna yang ada terkandung di dalam Al-Quran itu berpusat, berporos pada surat Al-Fatihah tersebut. Jadi, kenapa dikatakan Ummul Quran, induk dari Al-Quran? Karena semua ayat-ayat Al-Quran tersebut akan kembali porosnya kepada surah Al-Fatihah. Kembali kepada surah Al-Fatihah, menginduknya kepada surah Al-Fatihah. Al-Quran menerangkan rinci secara tafsir ayat ini dan seterusnya. Kembalinya kepada surah Al-Fatihah. Perintah di dalam Al-Quran, ada ayat yang menyatakan beriman kepada hari akhir. Hari akhir sudah disebutkan di dalam Al-Fatihah. Tentang masalah tauhid, tauhid sudah disebutkan di dalam Al-Fatihah dan lain-lainnya. Qala qatulul ma'ani, maka setiap makna-makna allati istamala 'alaiha al-Qur'an, yang makna-makna tersebut meliputi, makna-makna di dalam Al-Quran tersebut meliputi apa yang sudah diliputi oleh Al-Fatihah tersebut. Wa fassalaha fi ayatihi, dan rinciannya di dalam ayat-ayatnya. Istamalat 'alaiha hadhihi surah, maka semuanya sudah tercakup di dalam surah ini. Jadi makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran sendiri, Al-Quran mengandung makna-makna yang demikian banyak. Wafatsalaha atau wafatsalaha fi ayatihi. Kemudian secara tafsirnya Al-Quran itu pun ada. Nah, semuanya itu istamala 'alaiha hadhihi surah. Semuanya tercakup di dalam surah ini, yaitu Al-Fatihah. Bisifatin mujmalatin, dengan sifat mujmalah, sifat yang sifatnya global, karena surah Al-Fatihah ini sifatnya global. Nah, semuanya terkandung di dalam surah Al-Fatihah itu. Nah, karena semua ayat-ayat yang di dalam Al-Quran itu merujuk ataupun terkandung di dalam surah Al-Fatihah, maka Al-Fatihah itu disebut Ummul Quran, induk dari Al-Quran. Kenapa disebut induk dari Al-Quran? Karena ayat-ayat yang tersebar di dalam Al-Quran itu menginduknya, semuanya tercakup di dalam Al-Fatihah. Semua ayat-ayat Al-Quran yang ada di dalam Al-Quran, ayat-ayatnya itu semuanya tercakup di dalam Al-Fatihah, dalam surah Al-Fatihah. Maka dikatakan Al-Fatihah itu sebagai umum, induknya. Umum Quran, induk Al-Quran. Qala wa tusamma, kemudian Al-Fatihah itu pun diberi nama Ar-Ruqyatu, Ruqyah. Diberi nama Ruqyah. Kenapa demikian? Li'annaha, karena surah Al-Fatihah tersebut yurqa biha al-marid. Karena surah Al-Fatihah itu bisa dijadikan sebagai ruqyah bagi yang sakit. Dengan surah Al-Fatihah bisa digunakan untuk meruqyah orang yang sakit. Dalilnya mana? Wa dalilu ala dalika, dalil yang menyatakan Al-Fatihah itu bisa sebagai ruqyah. Ala dalika ma fi sahih, sebagaimana telah disebutkan di dalam sahih, dalam sahih Muslim atau dalam sahih Bukhari juga ada hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala, di dalam sahih Muslim atau sahih Bukhari disebutkan anna nafaran minas sahabat, sesungguhnya sekelompok para sahabat, serombongan anna nafaran, sesungguhnya serombongan minas sahabat dari kalangan para sahabat, adafu hayyan min ahyail arab, mereka datang, mereka datang memohon untuk dijamu sebagai tamu, maksudnya sebagai tamu datang, hayyan min ahyail arab, di satu perkampungan, salah satu perkampungan dari perkampungan-perkampungan orang Arab. Kenapa disebutkan di sini perkampungan orang Arab? Bisa jadi karena perkampungan itu ada perkampungan Yahudi juga pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada perkampungan orang-orang Yahudi. Khaibar itu diantaranya adalah termasuk dulu adalah perkampungan orang-orang Yahudi di situ. Maka disebutkan di sini hanya min ahyail Arab. Para sahabat mendatangi, serombongan sahabat datang ke satu perkampungan yang perkampungan itu adalah perkampungan orang-orang Arab. Falam yudayyibuhum, akan tetapi orang-orang kampung tersebut tidak mau menjamu, tidak menjamu, tidak mau menjamu para sahabat tersebut. Qala falud faludigha kabiruhum, maka kemudian sesepuh ataupun pimpinan dari kampung tersebut itu disengat. Disengat apa? Ngadabat huhayyatun aw aqrabun. Disebutkan keterangannya, disengat oleh ular ataupun oleh kelinci. Wa lam yajidu lahu ilajan. Kemudian mereka tidak mendapati obat untuk sengatan tersebut. Fajaru ilaha ula'in nabari minas sahabat. Kemudian mereka, orang-orang kampung itu, mendatangi serombongan para sahabat tersebut. Fatolahu minhum ar-ruqyata. Kemudian orang-orang kampung itu minta agar para sahabat itu meruqyah, meruqyah pimpinan kampungnya yang tersengat binatang tersebut. Faqalu, kemudian saat para sahabat mengatakan innakum lam tudayyibuna, sesungguhnya kalian kan tidak mau menjamu kami. Wa inna la narqa illa bi ju'lin, yakni bi ajrin. Maka sungguhnya kami tidak mau untuk merukyah kecuali dengan imbalan, kecuali dengan ada imbalannya. Fahaddu lahum qati'an minal ghanam, maka kemudian mereka memberi kambing. Faqama ahadu sahabah, kemudian para sahabat pun melaksanakan rukyahnya tersebut. Faqara'a alaihi surat al-fatihah, maka kemudian sahabat itu pun membaca surah al-fatihah. Faqama ar-rajulu, maka sesepuh kampung Arab tersebut setelah dirukyah, ka'annama nashita minal hiqal, setelah dirukyah tembus dan ia nashita minal hiqal, ia bergerak seperti orang yang lepas dari ikatannya, artinya tembus kemudian fit lagi, dia tak akan lepas dari ikatannya. Fa'akhadhu al-ghanam, maka para sahabat pun mengambil imbalannya berupa kambing. Walakin lam yatafarraqu fiha, akan tetapi kambing tersebut tidak segera dimanfaatkan. Hatta yastabiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai kemudian mereka meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah diberi imbalan kambing, tapi kambing tersebut tidak segera dimanfaatkan. Para sahabat bertanya dulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqadimu ala rasuli, maka kemudian mereka pun mendatangi Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam wa dzakaru lahu qissah. Kemudian mereka para sahabat menceritakan kisah yang sudah dialaminya tersebut. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Wa ma adraka annaha ru'yah?" Dari mana kalian tahu kalau surah Al-Fatihah itu bisa digunakan untuk ru'yah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya demikian. Para sahabat dalam hadis lengkapnya disebutkan, faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wallahi ma raqaitu, ma raqaitu illa bi Fatihah, illa bi Fatihah fil kitab. Wahai Rasulullah, demi Allah, saya tidak meruqyah kecuali hanya membacakan surah Al-Fatihah. Fatabassama, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum, waqala, kemudian mengatakan, iktasimu hadhihi al-ghanam, bagikanlah kambing ini. Wadribuni ma'akum bisahmi, kemudian bagi juga saya bersama kalian. Waqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajra kitabullah, sesungguhnya kalian lebih berhak untuk mendapatkan ajar pahala dari membaca kitabullah ini. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menjadi dalil bahwasanya Al-Fatihah itu bisa digunakan untuk meruqyah. Meruqyah. Dalam kasus ini yaitu orang yang terkena sengatan binatang. Ini telah dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian ini faedah hadisnya banyak yang harus kita jelaskan satu persatu ya. Seperti misalnya bagaimana mereka para sahabat tidak lancang. Tidak lancang Walakin lam yatafarraqu fiha hatta yasta'dhinu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu para sahabat. Tidak lancang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal itu sudah jatah bagian boleh, tapi beliau para sahabat tidak lancang mendahului Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetap beliau dengan penuh adab menceritakan dulu kisahnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu adab bagaimana para sahabat itu dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidak lancang kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Sampai urusan dapat apa? Ajar dapat imbalan berupa kambing itu disampaikan dulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah akhlak yang terpuji, akhlak yang mulia. Sebenarnya akhlak ini pun orang-orang tua kita mengajarkan. Kalau misalnya kita memiliki makanan di rumah, biasanya kita tidak mengambil dulu, kecuali orang tua sudah mengambil. Dan begitu biasanya kita kepada anak-anak, nanti dulu, tunggu orang tua dulu, tunggu abi umi dulu, nanti kalian. Itu adalah bentuk pendidikan, bentuk pendidikan bagaimana mendahulukan yang lebih tua, mendahulukan yang lebih alim, mendahulukan yang lebih dari usianya. Itu sebenarnya pendidikan orang-orang tua kita dulu begitu. Kalau kita mau makan, itu kan nunggu dulu orang tua. Baru setelah orang tua ngambil nanti, baru kita ngambil, kan gitu. Itu dulu kita kecil itu dididik oleh orang tua kita seperti itu. Entah kita sekarang mendidik kepada anak-anak kita seperti itu atau tidak. Tapi yang jelas, kalau kita perhatikan hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini, kita akan dapati bagaimana para sahabat tidak lancar, tidak mendahului sebelum kemudian mereka menceritakan apa yang terjadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini diantara hikmah ataupun pelajaran yang bisa diambil dari hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim tentang masalah ru'yah, penamaan dari surah Al-Fatihah ini. Di antaranya kita mendapatkan pelajaran adab kepada orang-orang yang lebih alim, lebih tua, lebih sepuh. Kemudian qala wa tusamma, dinamakan pula Al-Fatihah itu asyafiyah sebagai obat penyembuh, penawar. Kenapa disebut demikian? Di annaha tasfi biiznillahi minal amrad. Karena surah Al-Fatihah itu menjadi penyembuh, menjadi sebab yang menyembuhkan, biiznillah dengan izin Allah minal amrad dan penyakit. Tasfil qulub, dalam hati menyembuhkan penyakit hati, menyembuhkan penyakit hati. Wa tasfil abdan, demikian juga menyembuhkan penyakit fisik, penyakit secara fisik. Tasfil qulub, menyembuhkan penyakit hati minas subuh, dari segala bentuk keraguan. Wal awham, dari segala bentuk waham-waham. Waham-waham, pikiran-pikiran yang pikiran-pikiran yang khayal gitu, yang sebenarnya ia tidak bisa untuk mewujudkannya. Wal wasawis, kemudian waswas. Wasafir abdan, sedangkan menjadi penawar bagi badan ataupun tubuh fisik, minal alam, dari penyakit. Qala kama haqala li hadzal nabi, sebagaimana yang terjadi pada peristiwa sengatan, artinya hadis yang di atas tadi. Itu kalau sifatnya fisik. Al-Fatihah bisa digunakan untuk obat penawar bagi sakit fisik. Maka disebut Al-Fatihah dengan asyafiyah, penawar, obat penyembuh. Dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan. Yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Qala wa sunna. Kemudian Al-Fatihah itu pun disebut pula atau diberi nama dengan As-Sab'ul Matani. As-Sab'ul Matani, 7 ayat yang diulang-ulang bacaannya. As-Sab'ul Matani, 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa laqad atainaka sab'an minal matani Al-Qur'an Al-Azim. Surah Al-Hajr ayat ke-87. Walaqad atainaka, sungguh kami Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada engkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sab'an minal matani, 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Al-Qur'an Al-Azim, dan Al-Qur'an itu adalah yang sesuatu yang agung. Al-Quran adalah Al-Quran yang agung. Qala al-murad bis-sab'il matani, yang dimaksud dengan sab'il matani surah Al-Fatihah, yaitu surah Al-Fatihah. Li'annaha, karena surah Al-Fatihah disebut sab'il matani, 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Li'annaha sab'u ayatin, karena Al-Fatihah itu terdiri dari 7 ayat. Wa wasifat as-sab'u, dan persifatan 7 itu di annaha matani, karena bacaannya diulang-ulang terus. Di annaha tuqirru qira'atuha fi kulli raka'atin, karena sungguhnya surah Al-Fatihah itu dibaca berulang-ulang, bacaannya berulang-ulang di kulli raka'atin, di setiap rakaat salat. Di annaha tuqra'u qira'atuha fi kulli raka'atin, karena terus dibaca berulang-ulang di setiap rakaat. Jadi setiap rakaat salat pasti ada Al-Fatihah. Bahkan sebagian ulama menyatakan, kita sudah membahas tentang wajibkah makmum membaca Al-Fatihah, di situ terjadi khilaf. Tetapi semua ulama sepakat orang yang sholat sendirian wajib membaca Al-Fatihah. Maka di setiap rakaat di dalam sholat senantiasa dibaca Al-Fatihah. Maka itulah yang disebut dengan sab'un al-matani, 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Waqala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam anha, dan Nabi sallallahu alaihi wa sallam bersabda tentang surah Al-Fatihah ini, dia as-sab'ul matani, dia adalah 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Wal Qur'anul Azim, dan Al-Qur'an itu adalah agung. Alladzi utituhu, yang dengan Al-Qur'an itu, yang Al-Qur'an tersebut diberikan kepadamu. Diberikan, aku telah diberi tentang Al-Qur'an tersebut. Hadis akhrajahu Al-Bukhari. Kemudian nama lainnya dari surah Al-Fatihah, waktu sama as-salat, surah Al-Fatihah disebut atau diberi nama juga as-salat. Kama ja'a fil haditsil qudsi, sebagaimana dijelaskan di dalam hadis qudsi. Qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfain. Qasamtu sholat, aku telah bersumpah dengan as-sholat. Maksudnya adalah surah Al-Fatihah. Aku telah membagi, as-sholat. Aku telah membagi as-sholat, yaitu maksudnya surah Al-Fatihah. Baini wa baina abdi, antara diriku dan antara hambaku. Nisfain, dua bagian. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi disebutkan qasamtu shalah. Aku telah membagi, kata Allah, aku telah membagi as-shalah, yaitu surah Al-Fatihah. Baini bagianku wa baina abdi dan bagian hambaku nisfain, masing-masing setengah-setengah. Apa maksudnya? Nanti dijelaskan di menjelang akhir pembahasan. Jadi surah Al-Fatihah itu Alhamdulillahirrahmanirrahim, atau ada yang memulai dengan basmalah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim. Nah, pada ayat pertama, kedua, ketiga, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Ia karena dulu. Jadi dari mulai Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin, ia karena dulu. Itu semuanya tertuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian wa iyyaka nasta'in, dan kepada Engkau kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Dan ayat yang terakhir itu, ya, dari mulai tadi ayat sampai ayat yang terakhir itu adalah untuk hamba. Coba saja, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Untuk siapa itu? Untuk hambanya. Tapi iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami menyembah. Untuk siapa itu? Untuk Malik Yawmiddin, yang menguasai hari pembalasan. Untuk siapa itu? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi surah Al-Fatihah itu setengahnya untuk Allah, setengahnya lagi untuk hamba-Nya. Maka disebut dengan baini wa baina abdi, antara diriku dan antara diri hamba, nisfain, setengah-setengah. Summa fassara sholata bi-fatihah, kemudian ya, dijelaskan atau menjelaskan bahwasannya as-sholat bil-fatihah. As-sholat maksudnya adalah dengan al-fatihah. Ini surah al-fatihah disebut dengan as-sholat. Nah, di sini ada di halaman 27, 28, 29 itu nanti ada penjelasannya tentang apa yang tadi saya sebutkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Nah, kalimat Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, qala hadza baini wa baina 'abdi wa li'abdi ma sa'ala. Ini adalah antaraku dan antara hambaku, wali abdi dan bagi hambaku masalah apa yang dia minta, dan seterusnya. wa iyyaka nasta'in ila akhiril surah hadza lil 'abdi. Kalimat wa iyya dari mulai wa iyyaka nasta'in dan hanya kepada engkau kami meminta pertolongan ila akhiril surah sampai akhir surat Al-Baqarah lil 'abdi itu bagi hamba. Kenapa demikian? Li annal 'abda yad'u bihi rabbahu. Karena dari mulai kalimat wa iyyaka nasta'in sampai akhir surah Al-Fatihah itu hamba memohon kepada Rabb-nya. Seorang hamba minta kepada Rabb-nya. Maka itu adalah bagian bagi hambanya. Dan dari iyyaka na'budu ke atas itu adalah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian disebut Al-Fatihah itu as-shalah, qasamtu shalah. Ini yang menyebutkan Allah Subhanahu wa taala sendiri. Qasamtu shalah, aku telah membagi as-shalah. Penamaan as-shalah dari hadis qudsi ini yaitu firman Allah Subhanahu wa taala. Baini wa baina abdi nisfai, antara diriku dan diri hamba nisfai, dua bagian masing-masing ya, ada bagiannya. Ini nama-nama dari surah Al-Fatihah. Saya ikutin sampai sini dulu. Insya Allah pada kesempatan yang lain kita akan membahas tentang ada dua ayat jihad, jumlah ayat-ayat Al-Fatihah. Berapa ayat surat Al-Fatihah? 7 ayat. Dimulai dari mana? 16. Hah? 16. Alhamdulillah. Bukan dari bismillah. Hah? Nah, ini nanti pembahasannya. Membahasnya tentang jumlah ayat, tetapi Rasulullah dan Habibullah Ta'ala akan menjelaskan tentang khilafnya. Mana yang dimulai? Kalau sebagian orang mengatakan bismillah, coba aja buka mushaf-mushaf itu, semuanya di situ bismillah dicantum. Nah, pembahasannya bagaimana? Insya Allah kita akan dibacakan pada kesempatan yang akan datang. والله اعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والصلاه على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.